Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. InsyaAllah melanjutkan pelajaran yang sebelumnya tentang An-Nasab. Terakhir perubahan, pembahasan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada akhir isim, pada beberapa keadaan isim sesuai dengan keadaan akhirnya, sampai pada isim yang berakhiran hamzah mamdudah. Kemudian yang berikutnya insyaallah yang akan kita bahas sekarang, khamisan yang kelima, keadaan isim yang kelima, alismul mangkusu, yaitu isim mangkus. Isim mangkus sebagaimana sudah pernah disampaikan dipelajari, yakni isim yang huruf akhirnya berupa huruf ya, dan sebelum ya itu berharokat kasrah. Ini yang dimaksud dengan isim manqus. Ya, isim yang diakhiri dengan huruf ya dan huruf sebelum ya tersebut adalah berharokat kasrah. Nah, pada isim manqus tersebut ketika dihubungkan dengan ya nasab, ya, maka akan ada beberapa hal atau beberapa perubahan yang terjadi. Dijelaskan di sini. Tajri fihi takhyiratun. Pada isim manqus ini terjadi beberapa perubahan. Ya, berlangsung atau terjadi beberapa perubahan pada isim manqus tersebut. Waqan li adadil ahrufi. Ya, tergantung atau sesuai dengan jumlah hurufnya. Adadil ahruf, jumlah huruf pada isim manqus tersebut. Allati qabla ya'ihil akhirati, yang terletak sebelum huruf ya yang terakhir. Jadi sesuai dengan jumlah huruf yang terletak sebelum huruf ya yang terakhir pada isim manqus tersebut. Wa dzalika 'ala nahwi tali, dan itu akan dijelaskan bagaimana berikut ini. Alhamdulillah, yang hamzah yang pertama, yang A. In kanatil ya'u thalithatan, jika huruf ya, huruf ya yang ada di akhir isim manqus tersebut itu thalithatan, pada urutan ketiga, pada huruf yang ketiga, wajaba qalbuha wawan, maka wajib mengganti huruf ya tersebut menjadi wawu. Wa fathu ma qablaha, dan memberi harakat fathah pada sebelum wawu tersebut. Ini pada isim manqus, yang diakhiri ya tersebut, kalau ya itu pada urutan ketiga, maka huruf ya tersebut wajib, ya, wajib, ya, diganti dengan wawu, harus diganti dengan wawu, kemudian sebelum wawu itu di fathah. Fanaqulu, sebagai contoh pada kata ar-rawmi. Okay. Ar-rawmi. Ini. Baik. Di sini disebutkan contoh ini ar-rawmi. Kalau dilihat huruf ya ini pada urutan ketiga. Dengan catatan apa? Alif lam itu tidak dihitung. Ya, alif lam tidak termasuk. Karena alif lam itu tambahan. Jadi menghitungnya pada huruf yang pokok, mulai dari huruf ra dalam contoh ini. Ra sebagai huruf pertama, kemudian wad huruf kedua, kemudian baru ya huruf yang ketiga. Berarti huruf ya pada huruf ketiga, urutan yang ketiga. Dan ini isim manqus, ya, diakhiri dengan ya tersebut, urutan ketiga, dan sebelum huruf ya itu berharokat kasrah. Ar-rawi. Contoh yang berikutnya asyaji, ya, ini isim manqas dengan huruf ya pada urutan ketiga. Kemudian dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab. Bagaimana faedahnya? Ya tersebut itu wajib diganti dengan wawu. Jadi ya yang urutan ketiga tadi ini wajib harus diganti dengan wawu. Ya. Diganti dengan wawu. Kemudian sebelum wawu di fathah. Karena tadi kalau pada isim manqas tadi ar-radi, asy-syaji, sebelum ya itu kan kasrah. Nah, ketika ya itu diganti dengan wawu, maka sebelum wawu dia diganti dengan fathah. Jadi kasrahnya yang sebelum ya tadi ini diganti dengan fathah. Ya. Jadi ya-nya diganti wawu, kemudian sebelum wawu di fathah. Kemudian baru ditambahkan dengan ya nasab, ya tasydid. Sehingga menjadi ar-rawdawiyyu asy-syajawiyyu. Ini caranya. Pada isim manqas yang ya-nya pada urutan ketiga. Ya, ar-rawdawiyyu dari ar-rabi, kemudian asy-syajawiyyu dari asy-syaji. Ini. Ar-radi yang rela, yang ridha, asy-syaji yang bersedih, yang berduka. Ini yang pertama. Kemudian yang al-ba'u, yang ba, yang b. Fa in kanatil ya'u rabi'atan, jika huruf ya itu terletak pada urutan keempat. Huruf ya yang ada di akhir isim manqas berada di urutan keempat. Fal afdalu hatfuha, maka yang afdal, yang lebih utama, ya, yang lebih utama. Berarti di sini apa? Tidak wajib, tidak sampai wajib, tidak sampai harus, tetapi yang lebih diutamakan ini adalah hatfuha, menghilangkannya, menghilangkan ya tersebut. Wa yajuzu, dan boleh pula ya, karena tadi dikatakan afdal, artinya apa? Tidak wajib, maka boleh yang lainnya disebutkan di sini. Wa yajuzu fil isti'malil qalili, boleh dalam penggunaan yang sedikit ya, boleh, tetapi ini sedikit atau jarang digunakan. Qalbuha wawan, boleh mengganti ya tersebut menjadi wawu. Wa fathu ma qablaha, dan memberi harakat fathah pada sebelumnya. Jadi kalau huruf ya ada di urutan keempat, ada dua pilihan. Yang satu ini yang lebih utama, yang banyak digunakan, yakni dengan menghilangkan ya yang ada di akhir isim manqas tersebut. Kemudian pilihan yang kedua, tetapi ini jarang digunakan. Ya, boleh, tetapi jarang digunakan, yakni dengan mengganti ya yang ada di akhir isim manqas itu menjadi huruf wawu dan memberi harakat fathah pada huruf sebelumnya. Oke. Mithlu, sebagai contoh. Dicontohkan al-qawli. Oke. Bisa dibandingkan dengan yang tadi, dengan ar-rawi, asy-syaji. Ini contoh yang di urutan keempat ya, al-qawli. Ini isim manqas di akhir ya, kemudian sebelum ya hurufnya kasrah, dan ya tersebut di urutan keempat ya, huruf qaf huruf pertama, kemudian alif kedua, obat ketiga, kemudian ya keempat. Ini, nah di sini ketika hendak dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab, maka yang lebih utama tadi dikatakan, yakni mutlak dengan menghilangkan ya yang ada di akhir tersebut. Jadi hanya disebutkan menghilangkan ya yang di akhir. Berarti apa? Sesudah dihilangkan ya yang di akhir, langsung kemudian dihubungkan dengan ya nasab, ya pasti. Sehingga dari al-qawbi dijadikan nasab menjadi al-qawbiyu. Al-qawbiyu. Ini. Beda ya, al-qawbi itu ya-nya hanya satu, tidak tasydid, dan itu sukun yang nampak ya, yang zahir itu sukun al-qawi, demikian. Adapun ketika sudah dijadikan nasab ya, menjadi al-qawi ya-nya tasydid, dan itu adalah ya nasab, bukan ya yang ada pada isim mangkos tersebut. Ini beda antara ya yang ada di akhir isim mangkos secara asal dengan ya nasab atau ya tasydid. Ini al-qawiyu, ini yang afdal, yang lebih utama, yang banyak digunakan. Tetapi tadi tetap ada pilihan yang lain, kebolehan yang lain, walaupun itu jarang digunakan, yakni apa? Dengan mengganti ya yang akhir tadi menjadi wawu, dan sebelum wawu itu di fathah, sehingga dari al-qawbi menjadi al-qawiyu. Ini jadi seperti hukum yang pertama tadi, yang bagian A tadi, al-qawiyu. Contoh yang lain, al-hadi. Ya yang akhir dari isim mangkos ini kemudian dihilangkan, al-hadi isim mangkos dengan huruf ya yang di akhir dihilangkan ketika hendak dijadikan nasab ya tersebut, kemudian langsung dihubungkan dengan ya nasab, ya yang tasydid, sehingga menjadi al-hadiyu. Ini al-hadiyu, atau pilihan yang lain, kebolehan yang lain, ya tersebut diganti dengan wawu dan sebelum wawu di fathah, sehingga menjadi al-hadawiyu. Al-hadawiyu ini jadi ada dua pilihan, yang satu lebih utama, lebih banyak, lebih sering digunakan, yang satunya itu lebih jarang, lebih sedikit penggunaannya. Ini ketika ya pada urutan yang keempat. Kemudian yang berikutnya, yang jim atau yang c. Fa in kanat ya'u khamisatan aw sadisatan. Jika huruf ya tersebut berada pada urutan khamisah yang kelima, au sadisah atau yang keenam, kelima atau keenam, bagaimana ketika dijadikan nasab? Wajaba hadfuha, maka wajib menghilangkannya. Ya, ini wajib menghilangkan ya tersebut yang ada di akhir isim mangkos tersebut yang ada pada urutan kelima ataupun keenam. Kemudian apa sesudah dihilangkan? Ya sudah, kalau sudah dihilangkan maka baru kemudian dihubungkan dengan ya nasab. Itu sebagai contoh. Al-muhtadi. Al-muhtadi. Ini isim mangkos ya, diakhir dengan ya, kemudian sebelumnya dikasrah. Al-muhtadi. Huruf ya itu berada pada urutan kelima. Al-muhtadi pada urutan kelima. Kemudian dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab, maka ya yang akhir itu harus dihilangkan dulu. Ya yang akhir harus dihilangkan, kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab, dengan ya tasydid, sehingga menjadi al-muhtadiyu. Al-muhtadiyu. Ini. Contoh yang berikutnya, al-musta'li. Al-musta'li, isim mangkos ini, huruf ya-nya berada di urutan keenam. Ya, di urutan keenam. Ya, kemudian dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab, maka ya yang akhir dari isim mangkos itu dihilangkan, kemudian baru dihubungkan dengan ya nasab. Sehingga dari al-musta'li menjadi al-musta'liyu. Jadi ya yang tasydid itu ya nasab, itu bukan huruf ya yang ada di akhir isim mangkos, karena itu sudah dihilangkan. Ini. Ya. Jadi pada isim mangkos ada tiga keadaan ini sesuai dengan letak huruf ya tersebut. Kalau huruf ya pada urutan ketiga, maka wajib diganti dengan wawu dan sebelumnya di fathah. Kalau di urutan keempat yang lebih utama adalah dihilangkan ya, tetapi boleh pula dengan mengganti wawu. Adapun ketika huruf ya itu berada di urutan kelima ataupun keenam, maka wajib dihilangkan. Jadi hukumnya berbeda-beda sesuai dengan letak atau ya letak huruf ya atau jumlah huruf yang sebelum huruf ya tersebut. Ini yang terjadi pada isim manqus ketika dijadikan nasab. Kemudian ada beberapa tambahan faedah di sini, tetapi ini sebenarnya tidak termasuk isim manqus, ya. Karena sesuai dengan pengertian isim manqus, ya, makna dari isim manqus adalah isim yang diakhiri dengan ya, ya, diakhiri dengan huruf ya yang asli, ya. Kemudian sebelum ya itu dikasrah, itu yang dimaksud dengan isim manqus. Seperti ditunjukkan dari contoh-contoh tadi, ar-rabi yang riba, yang rela, asy-syaji yang berduka, yang sedih, al-qadi hakim, al-hadi yang memberi petunjuk, yang menunjuki, al-muhtadi yang mencari petunjuk, mencari hidayah, al-musta'li yang meninggi, yang meninggi atau menjadi tinggi. Ini isim-isim manqus diakhir dengan ya dan sebelumnya itu di kasrah. Nah, kemudian di sana dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang huruf akhirnya huruf ya, tetapi sebelum ya itu tidak kasrah. Ya. Maka kata yang seperti ini, isim yang seperti itu, ini tidak termasuk isim manqus. Ya, tidak termasuk isim manqus. Ya, jadi dia isim, ya, isim yang lain, isim secara umum yang jelas bukan isim manqus. Seperti zabyun, ya, kijang, ya, zabyun, zabyun. Ini isim ini diakhiri dengan huruf ya. Ya, dan sebelum huruf ya, yakni huruf ba dalam lafadz ini, itu huruf ba-nya sukun, ya, tidak kasrah, zabyun. Ya, maka isim yang ini seperti ini bukan termasuk isim manqus. Ya, dalam pembahasan ini terkait dengan ini, di sini walaupun kata-kata yang semacam itu tidak termasuk isim manqus, bukan isim manqus, tetapi karena keadaan akhirnya, ya, di sini melihat keadaan huruf akhirnya yang berupa huruf ya ataupun yang semisalnya berupa huruf illah, maka di sini disertakan sebagai tambahan pada pembahasan isim manqus terkait dengan nasab ini. Dijelaskan di sini, idza kana al-ismu tsulatsiyan, jika isim tersebut tsulatsi, ya, isim yang dimaksud di sini isim yang berakhiran huruf ya atau yang atau huruf wawu, ya, di sini dijelaskan wa harfuhul akhiru wawun aw ya'un, dan huruf akhirnya adalah wawu atau huruf ya. Ini. Jadi yang semisal dengan manqus, tetapi tidak termasuk manqus, tapi yang semisal dengan itu. Ya, isim itu ada tiga huruf, kemudian huruf akhir itu berupa huruf wawu atau huruf ya, qablaha sukunun, dan sebelum wawu atau sebelum ya tersebut adalah huruf sukun, hurufnya itu sukun, tidak kasrah. Karena kalau kasrah tadi masuk ke manqus, tetapi di sini sukun, ini tidak termasuk manqus. Jadi isim yang secara umum sesuai dengan keumuman isim ini. Nah, di sini pada keadaan isim yang demikian, tiga huruf kemudian huruf akhir itu ya atau wawu yang sebelumnya sukun, ketika dijadikan nasab bagaimana? Lam yahdil fihi taghyirun, tidak terjadi perubahan padanya. tidak terjadi perubahan apapun pada isim yang seperti ini. Ketika dijadikan nasab, ketika bersamu dengan ya nasab, sama sekali tidak ada yang berubah. Jadi seperti isim pada umumnya, pada asalnya. Fanaqulu, kita katakan sebagai contoh, zab'yun. Ya, zab'yun. Ini bukan mangkos, ya, tetapi ada kesamaan dari sisi huruf akhirnya berubah huruf ya. Hanya saja pada zab'yun atau yang semisalnya, ini sebelumnya itu sukun, kemudian dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab, maka apa? Sama sekali tidak ada perubahan. Jadi langsung dari zab'yun langsung dihubungkan dengan ya nasab, sehingga di situ menjadi zab'yiyun. Zab'yiyun. Zab'yun akhirnya ya, ya, kemudian dihubungkan dengan ya nasab, ya tasydid. Dan sebelum ya nasab di kasrah, ya, sehingga menjadi zab'yiyun. Tidak ada perubahan yang terjadi pada ya yang akhir tersebut. Demikian pula ketika huruf akhirnya wawu. Contohnya ghazwun, ya. Ghazwun ketika huruf akhirnya wawu, sebelum wawu itu sukun, ketika dinasabkan, dihubungkan dengan ya nasab, maka apa? Tidak ada perubahan yang terjadi, langsung dihubungkan dengan ya nasab, sehingga menjadi ghazwiyun. Jadi berbeda dengan isim mangkus. Ya, karena ini bukan isim mangkus, maka hukumnya juga berbeda dengan isim mangkus dalam hal ini. Ghairu anna al-masmu'a fil nasabi ila qaryatun, hanya saja yang didengar, ya, dari penuturan orang Arab, ya, dari penggunaan oleh orang Arab terkait dengan nasab ini pada kata qaryatun. Ya, qaryatun. Qaryatun ini tiga huruf. Dengan catatan apa? Tak ta'nits atau tak merdutahan, tidak dihitung. Ya, qaryatun ini tiga huruf sulasi, kemudian huruf akhirnya adalah huruf ya, ya. Qaryatun ya-nya itu huruf akhir, dan sebelum ya itu sukun. Ya, kemudian ada tambahan tak ta'nits. Nah, pada kata ini qaryatun ketika dijadikan nasab sesuai dengan yang didengar dari penuturan orang Arab, ini nasabnya menjadi qarawiyun. Ya, nasabnya menjadi qarawiyun. Ini. Wa kana qiyasu qaryiyun. Adapun qiyasnya, mestinya kalau dari qaryatun ini dikiaskan sesuai dengan kaidah sebelumnya tadi, seperti pada zab'yun, qaryatun itu mestinya akan menjadi qaryiyun ketika dijadikan nasab. Ya. Qaryatun kan tak ta'nitsnya dihilangkan, ya, menjadi qaryun. Nah, dari qaryun dia akan seperti zab'yun. Ya. Ya. Akan seperti babiun, qaryun. Tiga huruf terakhir ya, sebelum ya sukun. Ya. Mestinya dari qaryun akan seperti babiun, ketika dinasab akan menjadi qaryiyun. Tidak ada perubahan yang terjadi, langsung dihubungkan dengan ya nasab, akan menjadi qaryiyun. Itu sesuai. Itu kalau sesuai dengan qiyas, sesuai dengan kaidah, mestinya seperti itu. Tetapi kenyataannya yang didapatkan dari ucapan orang Arab, nasab dari qaryatun adalah qarawiyun. Ya, qarawiyun. Di situ juga ra-nya di fathah. Padahal asalnya ra-nya kan sukun, qaryatun. Tapi yang didengar menjadi qarawiyun. Ya, ada perubahan sukun menjadi fathah, dan juga kemudian ya itu menjadi waw, qarawiyun. Ini wal mutba'u, dan yang diikuti huwa ma wurida 'anil arabi sama'an. Yang diikuti adalah apa yang didapatkan dari orang Arab sama'an, dari atau dengan cara mendengar. Ya, jadi yang diikuti adalah yang didapatkan dengan mendengar dari ucapan orang Arab. Jadi nasab dari qaryatun adalah qarawiyun. Ini yang digunakan. Karena ini yang digunakan oleh orang Arab. Ya, karena bahasa Arab, ya tentunya menyesuaikan dengan orang Arab. Kalau secara faedah, secara umum faedahnya demikian dan demikian, tetapi pada beberapa kata tertentu, ya, pada beberapa lafaz tertentu itu berbeda dengan faedah, maka ya sudah tinggal mengikuti apa yang digunakan orang Arab. Tidak kemudian memaksakan kaidah pada kata-kata tersebut. Ini, ya. Karena ini bahasa Arab tentunya mengikuti apa yang digunakan orang Arab. Secara asal memang harus mengikuti kaidah. Keumumannya, setiap kata, setiap isim sesuai dengan keadaannya masing-masing itu akan mengikuti kaidahnya masing-masing. Tetapi ketika dijumpai satu dua kata, beberapa kata tertentu, ya, yang itu ternyata berbeda dengan kaidah secara umum, maka ya sudah tinggal mengikuti saja, ya, tidak kemudian memaksakan harus sesuai dengan kaidah. Kaidah tetap berlaku, tetapi itu secara umum. Adapun pada kata-kata tertentu, maka tinggal menyesuaikan dengan yang didapatkan dari orang Arab, dari penuturan mereka ini. Oke. Kemudian ada satu faedah lagi yang semisal dengan ini, yang seperti ini. Fa'inka nalismu tulati, yang jika isim tersebut tulati, isim yang diakhir dengan ya itu tulati tiga huruf, waharfu husalitu ya'un, dan huruf yang ketiga adalah huruf ya, qabalaha alifun, sebelum ya itu adalah alif. Ya, isim tersusun dari tiga huruf. Huruf ketiga itu huruf ya, yang sebelumnya itu adalah alif. Fal aghlabu qalbul ya'i hamzatan. Maka yang aghlab, ya, yang banyak atau yang dominan, yang banyak digunakan adalah apa? Mengganti huruf ya yang ada di akhir tadi, yang ada di urutan ketiga tadi, itu menjadi hamzah. Mengganti ya tersebut menjadi huruf hamzah. Fanaqulu, sehingga kita katakan, misalnya dari kata ghayatun, ya, ghayatun ini tulafi, ya, tiga huruf, tak taknis, tidak dihitung, ya, ghayatun, huruf ketiga adalah huruf ya ini, kemudian sebelumnya itu alif, ya, ada alif, ya, ghayatun. Nah, ketika dijadikan nasab, maka yang banyak digunakan apa? Mengganti ya yang di urutan ketiga tadi, ini menjadi hamzah. Ya, sehingga dari ghayatun menjadi ghaiyun. Ya-nya diubah hamzah, kemudian dihubungkan dengan ya nasab, menjadi ghaiyun. Ya. Ini beberapa faedah tambahan, ya, yang apa terkait atau yang mirip dengan isim manqus. Dan ini bukan isim manqus, tetapi tadi mirip dari sisi huruf akhirnya adalah huruf ya atau yang semisalnya ini. Sehingga akan berbeda dengan isim manqus tadi, ya. Faedahnya akan berbeda dengan isim manqus karena bukan isim manqus. Jadi perhatikan kaidah-kaidah ini, dan lebih utama, ya, perhatikan contoh-contoh yang ada. Lebih untuk memperjelas, lebih memahami contoh-contoh yang ada, itu perhatikan dengan cermat, dengan bersama. Insyaallah itu lebih memudahkan. Baik. Dari ini dulu, ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Sadisan yang ke-6. Alismu al-mun Al-Muntaha ini, Al-Muntaha ya, sekaligus meluruskan yang kemarin juga, ini mestinya dibaca Al-Muntaha bukan Al-Muntahi. Jadi itu huruf yang akhir adalah huruf alif bukan huruf ya. Yang kemarin ya, juga diluruskan kan sejak yang awal ya, alismu al-muntaha biya imusyaddadatin, alismu al-muntaha bita ittaknifi, alismu al-muntaha bi alifin, alismu al-muntaha bilhamzatil mamdudati. Jadi al-muntaha yang diakhiri muntaha, jadi huruf akhir pada muntaha ini adalah huruf alif, huruf alif yang ditulis dalam bentuk ya. Mestinya dalam penulisan itu tanpa titik, karena itu alif. Ya, dan dibaca dengan bacaan alif, artinya apa? Alif itu sebagai huruf mat, huruf panjang dari harokat fathah sebelumnya. Jadi dibaca al-muntaha. Wallahu a'lam, insya Allah yang lebih tepat ini al-muntaha. Ini berlaku sejak yang awal kemarin ya. Ini sebagai apa, ralat atau meluruskan yang sebelumnya. Alismu al-muntaha kembali ke sini yang keenam ini, alismu al-muntaha bi alamati tasniyatin isim yang diakhiri dengan alamah tasniyah, isim yang diakhiri dengan tanda musanna. Tasniyah itu musanna. Apa tanda musanna pada isim? Tanda musanna atau tanda tasniyah pada isim adalah alif. Okay. Alif ini sebagai tanda tasniyah atau tanda untuk musanna, menunjukkan jumlahnya dua. Alif atau apa? Atau ya. Nanti sesuai dengan i'rabnya dalam pembahasan nahwu ya. Ini. Itu tanda tasmiyah pada isim yaitu alif atau ya. Nah, bagaimana isim yang ada tanda tasmiyahnya atau isim bentuk musanna, ya, isim yang bentuk musanna ketika dijadikan nasab, ketika bersambung dengan ya nasab, dijelaskan tuhzafu alamatut tasmiyati indan nasabi. Dihilangkan tanda tasniyah tersebut pada waktu nasab. Ya, dihilangkan tanda musanna pada waktu nasab. Mislu, contoh. Zaidani. Okay. Dua orang Zaid. Dua orang bernama Zaid. Ini dalam bahasa Arab cukup dikatakan Zaidani dengan membentuk musanna, dengan menambahkan tanda tasmiyah yaitu alif kemudian huruf nun. Ini Zaidani, dua orang Zaid. Nah, dari ini isim musanna atau yang ada tanda tasmiyahnya ini kemudian dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab. Bagaimana? Tanda tasmiyah tadi dihilangkan yaitu alifnya dan juga nunnya, karena nun itu menyertai alif, itu dihilangkan. Ya, tanda musanna alif dan juga nun itu dihilangkan. Sesudah dihilangkan bagaimana? Ya sudah, kemudian dihubungkan dengan ya nasab, ya tasdid, dan sebelumnya di kasrah, sehingga di sini menjadi zaidiyun. Ya, menjadi zaidiyun. Contoh yang berikutnya, Muhammadani, dua orang bernama Muhammad. Ini musanna dengan tanda tasmiyah alif, kemudian diikuti nun, dijadikan nasab dengan menghilangkan tanda tasmiyah tersebut, alif dan juga nunnya dihilangkan, kemudian dihubungkan dengan ya nasab menjadi Muhammadiyun. Ya, Muhammadiyun. Ini. Nah, kalau diperhatikan bentuk nasabnya atau ketika nasab Zaidiyun Muhammadiyun ini kan menjadi sama dengan yang mufradnya. Ya, misalkan Zaidun, mufradnya kan Zaidun atau Muhammadun, ini mufradnya. Yang mufrad ketika dijadikan nasab dihubungkan dengan ya nasab akan menjadi Zaidiyun. Ya, yang mufrad dari Zaidun satu orang bernama Zaid, Muhammadun satu orang bernama Muhammad, ya, kemudian dijadikan nasab akan menjadi Zaidiyun Muhammadiyun. Yang mutanna dengan tanda ta'nif, dengan tanda tasniyah tadi, dengan tanda tasniyah dijadikan nasab, hasilnya juga ternyata sama, Zaidiyun Muhammadiyun. Okay. Nasabnya itu sama antara yang mufrad dengan yang mutanna. Lalu bagaimana? Dijelaskan di sini. Wa yumayyizu. Wa yumayyizu. Afwan. Yumayyizu. Wa yumayyizu an-nasabu ilal mutanna minan nasabi ilal mufradi bil qara'ini. Yumayyizu dibedakan, dipisahkan. Yumayyiz, jadi dibedakan, dipisahkan. Nasab pada mutanna, an-nasabu ila mutanna minan nasabi ila al-mufradi, dari nasab pada mufrad bil qara'ini, dengan qarinah-qarinahnya. Ya, konteks kalimatnya. Ya. Dengan kata-kata lain yang ditunjukkan dalam kalimat secara lengkap, secara utuh. Itu nanti yang membedakan. Ya, bentuk nasab pada mutanna dengan nasab pada mufradnya. Karena sama lafadznya untuk mutanna Zaidiyun Muhammadiyun, untuk mufrad juga sama Zaidiyun Muhammadiyun. Nah, nanti yang membedakan dari sisi makna, ya, dilihat qarinahnya dengan kata-kata yang lain dalam satu kalimat, dalam kalimatnya masing-masing. Itu akan tampak insyaallah bisa dibedakan. Ini mutanna, ini mufrad. Adapun kalau hanya lafadznya seperti ini, ya sulit atau belum bisa dibedakan ini untuk mutanna ataukah ini untuk mufrad pada nasabnya. Ya. Ini. Jadi misalnya disebut Zaidiyun, disebut Muhammadiyun, hanya satu lafadz itu, hanya satu kata itu, ini belum bisa ditentukan apakah ini untuk mufrad ataukah untuk mutanna, belum bisa ditentukan secara pasti. Ya, nanti ketika sudah digunakan dalam kalimat, insyaallah akan bisa tampak sesuai dengan qarinah-qarinahnya tadi. Memang secara asal ya untuk mufrad, tetapi kan ada kemungkinan itu bisa untuk mutanna. Jadi tadi ya bil qara'in dengan qarinah-qarinahnya. Ini isim yang diakhiri dengan tanda tasniyah atau isim yang bentuk mutanna. Kemudian yang berikutnya sabian yang ketujuh. Al-ismu al-muntaha bi alamati jam'il mudzakkar salim. Isim yang diakhiri dengan jamak, dengan tanda jamak mudzakkar salim. Al-ismu al-muntaha bi alamati jam'il mudzakkar salim. Isim yang diakhiri dengan tanda jamak mudzakkar salim. Apa tanda jamak mudzakkar salim? Yakni huruf wawu atau huruf ya. Ya, tanda untuk jamak mudzakkar salim yaitu huruf wawu atau huruf ya, kemudian diikuti dengan nun, ya, diikuti dengan huruf nun. Ini untuk jamak mudzakkar salim. Bagaimana isim ini yang diakhiri dengan tanda jamak mudzakkar salim atau isim jamak mudzakkar salim ini ketika dijadikan nasab? Tuhdahu alamatu jam'il mudzakkar salim 'inda an-nasabi. Dihilangkan tanda jamak mudzakkar salim tersebut ketika nasab. Okay. Sama seperti yang mutanna, yang jamak mudzakkar salim ini juga dihilangkan tandanya. Itu contoh Zaiduna. Ini dhammah ya, Zaiduna. Ini jamak orang-orang atau banyak orang, tiga orang ataupun lebih yang bernama Zaid. Ini jamak mudzakkar salim. Dengan menambahkan atau dengan tanda wawu dan diikuti nun, ya, zaiduna. Kemudian dari ini jamak mudzakkar saling ini dijadikan nasab dengan apa? Dengan cara menghilangkan tanda jamak mudzakkar saling, yaitu wawu dan juga nun. Ini dihilangkan wawunya dan juga nun, kemudian baru bersambung dengan ya nasab, sehingga dari zaiduna menjadi zaidiyun, menjadi zaidiyun. Contoh yang lain, hamduna, nama orang ham, banyak orang bernama Hamad, ini sebagai contoh. Ada tanda jamak muzakkar salim itu wawu yang diikuti nun, kemudian dijadikan nasab, maka wawu dan nun tersebut itu dihilangkan, kemudian bersambung dengan ya nasab menjadi hamdiyun. Nah, kalau diperhatikan lagi, ternyata ini juga sama bentuk nasabnya, sama dengan yang mutanna, sama dengan yang mufrad, zaidiyun. Tadi yang mutanna zaidiyun, yang mufrad juga zaidiyun. Jadi nasabnya sama antara mufrad mutanna dengan jamak muzakkar salim. Hasilnya sama, hasil bentuk nasabnya sama. Sekali lagi diperjelas di sini, wa yumayyadun nasabu bil qara'ini aidan, dan nasab itu dibedakan, dipisahkan, ya, dijelaskan dengan qara'in, dengan qarinah-qarinahnya. Sama seperti yang musanna tadi, untuk membedakan dengan yang mufrad, yaitu dengan qarinah-qarinahnya dalam kalimat. Karena secara lafaz sama, ya, tidak ada perbedaan, maka nanti yang membedakan adalah qarinah-qarinahnya, iyaqul kalam atau konteks kalimatnya. Nanti bisa diketahui di sana. Ini pada jamak muzakkar salim. Yang berikutnya, faminan yang ke-8, al-ismu al-muntaha bi alamati jam'il mu'annasis salimi, isim yang diakhiri dengan tanda jamak mu'annas salim. Isim yang diakhiri dengan tanda jamak mu'annas salim. Bagaimana pada bentuk jamak mu'annas salim ini? Yunsabu ila mufradihi, dia dinasabkan pada bentuk mufradnya. Sesuai dengan bentuk mufradnya, sama dengan bentuk mufradnya. Fi mitli, pada contoh misalnya zainabatun, zainabat. Zainabat ini bentuk jamak. Jamak mu'annas salim untuk perempuan, karena zainab kan perempuan. Mufradnya zainab, seorang perempuan bernama Zainab. Kalau banyak perempuan bernama Zainab, menjadi Zainabat dengan menambahkan alif dan ta sebagai tanda jamak. Ini mu'annas salim, ya, Zainabat. Ini Zainab, Zainab, para Zainab, wanita-wanita yang bernama Zainab. Nah, kemudian dijadikan nasab, dihubungkan dengan ya nasab. Bagaimana? Tadi dikatakan yunsabu ila mufradihi, dinasabkan pada bentuk mufradnya. Tapi jamak mu'annas salim atau yang ada tanda jamak mu'annas salim, yaitu alif dan ta tersebut, ketika dinasab kembalikan ke mufradnya. Dari zainabu kemudian dihubungkan dengan ya nasab menjadi zainabiyun. Ini zainabiyun. Aisyatun, para Aisyah, banyak perempuan yang bernama Aisyah, jamaknya dari Aisyah dengan tanda jamak mu'annas salim yaitu alif dan ta, kemudian dijadikan nasab, maka kembali ke mufradnya Aisyatu dengan ta marbutah, Aisyatu. Dari Aisyah ini diakhir dengan tak ta'mid, yaitu tak marbutah. Ketika dijadikan nasab, apa faedah yang disebutkan sebelumnya? Tak ta'mid, tak marbutah dihilangkan. Ya, kemarin sudah ya pada isim yang kedua, alif mu'al muntaha bita'i ta'mis, isim yang diakhir dengan ta'mis, ketika dijadikan nasab, maka ta'mis itu dihilangkan, wajib dihilangkan. Sehingga dari Aisyah itu, dijadikan nasab, ta'misnya atau ta'marbutah yang akhir itu dihilangkan, kemudian dihubungkan dengan ya nasab, sehingga menjadi Aisyiyun. Aisyiyun. Jadi Aisyatun itu jamak mu'annath salim dengan tanda alif dan ta. Ketika dijadikan nasab, kembalikan ke mufradnya Aisyatu, Aisyah dengan ta marbutah, ta ta'nits. Kemudian dijadikan nasab, ta ta'nits atau ta marbutah itu dihilangkan, kemudian baru bersama dengan ya nasab sehingga menjadi Aisyiyun. Ini pada isim yang diakhiri dengan tanda jamak mu'annath salim. Kembali ke mufradnya. Jadi seperti yang sebelumnya, seperti pada jamak mudzakkar salim, seperti pada mutanna, nanti yang membedakan adalah qarinah-qarinahnya. Zainabiyun Aisyiyun misalnya, yang membedakan ini untuk jamak ataukah ini untuk mufrad, ya nanti dari qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Lafadznya sama, tetapi maknanya bisa mufrad, bisa jamak, bisa mutanna, sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya, sesuai dengan qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Kemudian ada satu faedah tentang jamak mu'annath salim di sini. Satu catatan tambahan karena ada perbedaan. Fa'in kanal harfu tsani sakinan, jika huruf yang kedua dari isim mutanna atau pelaku mukun dari isim untuk mu'annath, ya mu'annath ya untuk perempuan ya, dari isim ini yang menunjukkan mu'annath perempuan, jika huruf kedua itu sukun, fa'in kanal harfu tsani sakinan, jika huruf yang kedua itu sukun. Wal alifu rabi'atan, dan alif ada di urutan keempat. Alif di urutan keempat. Alif yang dimaksud di sini adalah alif tanda ta'mis. Ya. Alif yang dimaksud di sini adalah alif tanda jamak mu'annath salim. Afwan. Alif pada tanda jamak mu'annath salim. Jadi tanda jamak mu'annath salim kan alif dan ta. Ya. Jamak mu'annath salim ditandai dengan alif dan ta. Nah, alifnya tersebut, alif sebagai tanda jamak mu'annath salim itu jika berada di urutan keempat. Bagaimana? Jaza hatfu alamati ta'nisi bikamiliha. Maka boleh menghilangkan tanda ta'nis itu sempurna, secara sempurna. Maksudnya apa? Tanda ta'nis tadi kan alif dan ta. Nah, ketika tadi isim itu huruf keduanya sukun, kemudian alif jamak mu'annath salim itu pada urutan keempat, maka boleh semua tanda ta'nis, semua tanda jamak mu'annath salim itu, yaitu alif dan ta, itu dihilangkan semuanya. Bika milihat al-alifi wa ta'i. Jadi alif dan ta, ini semuanya dihilangkan. Wajaza hatfu ta'i wahdaha. Ya, boleh. Dikatakan jaza, boleh. Jadi boleh demikian, dihilangkan semua. Tapi juga boleh hatfu ta'i wahdaha, hanya menghilangkan ta'nya saja. Jadi yang dihilangkan hanya ta'nya saja. Dari alif dan ta, nanti yang dihilangkan hanya ta'nya saja. Waqalbul alifi wawan. Taknya dihilangkan, kemudian alifnya, alif yang tanda jamak mu'annath salim, ini diganti menjadi waw. Ini yang kedua. Yang pertama tadi boleh menghilangkan semuanya, alif dan tak semuanya dihilangkan. Yang kedua, boleh menghilangkan tak, hanya tak saja yang dihilangkan, kemudian alifnya diganti dengan waw. Tumma, kemudian, ini yang ketiga, jaza ziyadatu alifin, qablal wa'i, boleh menambahkan alif sesudah wawu. Wawu mana? Wawu yang sebagai pengganti dari alif tadi. Ini harus urut. Fanaqulu, sehingga kita katakan, ini dengan contoh sekaligus jelas. Hindul, nama perempuan, seorang perempuan Hindul. Dijamakkan menjadi jamak muannas salim dengan menambahkan alif dan ta menjadi Hindatun. Dari Hindun menjadi Hindatun. Dilihat di sini Hindatun. Pada isim ini, bentuk jamak muannas salim ini, huruf kedua adalah huruf sukun. Huruf kedua itu sukun. Hindatun, huruf kedua yaitu huruf nun, ini sukun. Kemudian alif sebagai tanda jamak muannats salim tadi berada di urutan keempat. Ya, berada di urutan keempat. Ya, sesuai dengan kaidahnya tadi ya. Fa in kana al harfu tsani sakinan wal alifu rabi'atan. Huruf kedua sukun, kemudian alifnya pada urutan keempat. Maka ada tiga kemungkinan tadi. Yang pertama, jaza hatfu alamati ta'nithi bikamiliha al-alifi wa ta'i. Boleh menghilangkan tanda ta'nith tersebut semuanya. Alif dan ta'nith dihilangkan semuanya. Kemudian ditambahkan, dihubungkan dengan ya nasab. Sehingga menjadi hindiyun. Yang pertama, boleh menghilangkan semua tanda ta'nith, semua tanda jamak mu'annas salim, yaitu alif dan ta', kemudian baru dihubungkan dengan ya' nasab, sehingga menjadi hindiyun. Ini boleh, seperti ini. Atau, boleh pula, kemungkinan yang lain, jazahat tuta'i wahdaha. Tadi ya, hanya menghilangkan taknya saja. Ya, ini hanya menghilangkan taknya saja, kemudian alif itu diganti menjadi waw. Ya, jadi pada alif ta, tanda jamak mu'anas salim, yang dihilangkan hanya ta, kemudian alifnya itu diganti menjadi waw. Sehingga dari hindatun akan menjadi hinda, alifnya ganti wawu, taknya akan hilang, kemudian apa? Bersama dengan ya nasab, menjadi hindawiyun. Ini. Hindawiyun. Wawu pada hindawiyun, wawu ini pengganti dari alif. Alif, tanda jamak mu'annas salim. Adapun ta'nya itu dihilangkan. Ini yang kedua boleh demikian. Kemudian yang ketiga, summa. Kemudian di sini menggunakan summa berarti sesudah didapatkan hasil yang kedua tadi, kemungkinan yang kedua, pilihan yang kedua, yakni hindawiyun. Dari ini, dari yang kedua ini, hindawiyun ini kemudian boleh menambahkan alif sebelum wawu tadi. Ya, pada hindawiyun kan ada wawu sebagai pengganti dari alif. Ya, kemudian dari ini boleh kemudian menambahkan alif lagi sebelum wawu tersebut. Ya, sehingga menjadi hindawiyun. Ini. Menjadi hindawiyun. Dan menambahkan alif di sini, ziyadatu alif qablal wawi, menambahkan alif sebelum wawu, ini tentunya dari hasil yang kedua tadi, mengganti alif menjadi wawu. Adapun dari hasil yang pertama dengan menghilangkan semua tanda takdir, ini tidak ada atau tidak boleh ditambahkan alif, karena tadi menambahkan alif itu qablal wawi, sebelum wawu. Pada hasil yang pertama, hindiyun tidak ada wawu, sehingga tidak bisa ditambahkan alif. Yang ditambahkan alif hanya pada hasil yang kedua, hindawiyun menjadi hindawiyun. Ini ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau tidak ada, ya ini masih ada beberapa bentuk isim yang keadaan akhirnya akan mengalami perubahan ketika dihubungkan dengan ya nasab, dan juga nantinya juga akan ditambahkan, akan dijelaskan perubahan-perubahan yang itu terjadi pada isim itu sendiri. Artinya ketika nanti dihubungkan dengan ya nasab, itu perubahan yang terjadi tidak hanya pada huruf akhir yang bersambung dengan ya nasab, tapi juga pada sebagian isim itu perubahan yang terjadi itu pada huruf tengah atau mungkin huruf awal dari isim tersebut. Insya Allah nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang pada pelajaran selanjutnya. Untuk pagi ini, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sampai ini dulu ya. Assalamualaikum. Untuk kekurangannya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.